Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد طيب إخوتي وأخوات في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan yang ketiga, ya, lafaz yang ketiga atau sifat yang ketiga, yaitu lafzun yatadammanu maknan kamilan. Itu lafaz yang menunjukkan atau mengandung pada makna yang kamil, makna yang sempurna. Ya, lafaz yang menunjukkan atau mengandung pada makna yang kamil, makna yang sempurna. Walakin, akan tetapi, lafaz ini min haisut takdir fihi naqsun, tapi dari segi persepsi, perkiraan akal kita, lafaz ini di dalamnya terdapat naqis. Seperti contohnya, adalah al-kalam wal-iradah. Sifat al-kalam wal-iradah. Sifat atau lafaz al-kalam dan al-iradah mengandung makna yang sempurna, menunjukkan pada makna yang sempurna. Tapi menurut atau berdasarkan takdir, yaitu takdir zihni, zihni itu adalah pikiran, tapi menurut persepsi atau perkiraan akal kita atau pikiran kita, padanya terdapat cacat atau naqis. Lafaz yang seperti ini bolehkah menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala? Hah? Bolehkah menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala? Boleh? Al-irada wal kalam, boleh menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak dinamai dengan al-mutakallim. Apakah Allah Subhanahu wa taala punya nama al-mutakallim? Apakah Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan Al-Murid? Tidak ada. Tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mutakallim, dan tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Murid. Boleh menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala? Boleh menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala? Boleh. Secara mutlak dia bisa menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala punya sifat apa? Al-Kalam. Punya sifat apa? Al-Irada, tapi tidak punya nama Al-Mutakallim wal-Murid. Ya? Dari sini kita bisa pahami bahwasanya tidak setiap yang bisa menjadi sifat bagi Allah itu bisa menjadi nama bagi Allah. Ya, harus pahami ya. Nanti insya Allah akan datang pada kaidah yang ketiga. Kaidah ketiga pada kaidah sifat kalau nggak salah. Ya, jadi dari sini kita bisa pahami bahwa tidak setiap yang bisa menjadi sifat bagi Allah itu bisa menjadi nama bagi Allah, tidak semuanya. Tapi setiap yang bisa menjadi nama bagi Allah itu sudah pasti bisa menjadi sifat bagi Allah ya. Ya. Tidak berlaku sebaliknya. Oke, jelas? Allah punya sifat Al-Kalam. Allah punya sifat irada, tapi Allah enggak punya nama Al-Mutakallimu wal-Muridu. Kenapa? Ya, kenapa tidak punya nama Al-Mutakallim? Karena Al-Mutakallim itu adalah orang yang berbicara, ya enggak? Yang berbicara itu ada dua kemungkinannya. Ada mutakallimun lil khairi, ada mutakallimun lil batil. Orang yang berbicara itu dua, ada yang berbicara benda baik, ada yang berbicara benar, ada yang berbicara apa? Batil ya kan? Ada yang berbicara jelek, berarti ada sisi apanya? Ada sisi nakisnya, ada kemungkinan nakisnya, ada persepsi apanya? Menurut perkiraan akal kita ada persepsi apanya? Persepsi nakisnya, cacatnya. Maka tidak bisa menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh insyaallah. Demikian pula Al-Murid. Yang berkehendak itu dua kemungkinannya menurut persepsi akal kita, pikiran kita, itu ada yang berkehendak pada kebaikan, ada yang inginnya pada apa? Kejelekan, burukan ya enggak? Ada sisi apanya? Di dalamnya ada sisi nakisnya. Maka tidak bisa menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi secara sebagai sifat mutlak bisa menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud oleh perkataan Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, wala takdiran. Itu apa? Tidak ada nakis dari segi apa? Takdir, perkiraan. Dari segi perkiraan kita, akal kita atau persepsi kita, tidak ada nakis dalamnya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wahai insyaallah ikhwah, jelas? Paham? Nah, itu yang dimaksud dengan la takdiran. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ya, yang keempat itu lafaz sifat yang la yatadammanu kamalan maknan kamilan mutlak. Yaitu lafaz atau sifat yang tidak mengandung makna yang sempurna secara mutlak, tapi apa? Mengandung makna yang nakis secara mutlak. Tidak ada kamal. La kamala fihi biwajhi minal wujuh. Tidak ada kamal, tidak ada kesempurnaan di dalamnya sedikit pun lafaz ini. Mutlak maknanya apa? Nakis. Tidak ada kamalnya sedikit pun dalamnya. Bisa menjadi nama dan sifat bagi Allah? Yang keempat, lawan dari yang pertama. Tidak bisa menjadi nama sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas insyaAllah? Seperti contohnya apa? Ya, lepas-lepas yang nakis. Apa? Jahlu. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Nisyan. Hah? Nisyan? Enggak. Nisyan tidak termasuk. Nisyan, Allah punya sifat nisyan. Lupa, itu Allah punya sifat lupa. Apa dalilnya? Nasullaha fanasi fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, fanasiyahum, maka Allah pun melupakan mereka. Ya? Nisyan, ya, tidak bisa. Dia masuk pada yang kedua. Ya? Baik, apa lagi? Miskin. Apa? Hah? Buta, ya, buta, sum, mum, bukmun, umyum, ya, tep. Misalu zalik, contohnya, yaitu misalu apa? Misalu zalik itu misalu asma'illahil husna. Contoh nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-husna, yaitu apa? Al-hay, al-hayyu. Ini ismun min asma'illahi ta'ala. Al-hayyu adalah salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-husna, al-hayyu, mutadamminun lil hayatil kamilah allati lam tusbaq bi adamin wa la yalhaquha zawal. Ya, sifat al-hayyu ini mengandung apa? Mengandung sifat apa? Al-hayatul kamilah, sifat hidup yang maha sempurna. Mengandung sifat hidup yang maha sempurna. Ya, bagaimana kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Disebutkan lam tusbaq bi adami wa la yalhaquha zawal. Kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagaimana? Lam tusbaq bi adamin, yaitu apa? Tidak didahului dengan ketidakadaan. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya tidak ada lalu menjadi ada? Hah? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala berasal dari ketidakadaan? La, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diawali dengan ketidakadaan. Jangan bayangkan ya. Bagaimana ya? Awalnya tidak ada. Enggak bisa dibayangkan, kenapa? Karena yang kita bisa bayangkan itu adalah makhluk, ya enggak? Makhluk itu semuanya awalnya tidak ada, ya enggak? Allah la. Laisa kamitsli syai'. Ya? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala hayyun, hidup maha hidup. Kana sudah ada, enggak pernah dulunya tidak ada, enggak. Wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Huwal awwal, Allah Subhanahu yang pertama. Yang pertama bukan berarti orang sebelumnya tidak ada, ya, bukan. Ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa tafsir Rasulullah al-awwal? Alladzi laisa qablahu syai'. Rasulullah menafsirkan bahwasanya al-awwalu, yang pertama itu apa? Allazi laisa qablahu syai', yang sebelumnya tidak ada sesuatu pun. Jadi tidak diawali dengan ketidakadaan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Itu hidupnya Allah SWT. Lam tusbaq bi adamin, tidak didahului dengan ketidakadaan. Wala yalhaquha zawal, dan apa? Yalhaquha, tidak dibarengi, tidak dihinggapi, tidak diakhiri dengan apa? Az-zawal. Apa zawal? Kehancuran, kebinasaan. Tidak. Awalnya tidak diawali dengan ketidakadaan, dan tidak ada diakhiri dengan apa? Tidak diakhiri dengan apa? Kebinasaan, kehancuran, kepanaan, dan seterusnya. Ya? Itu hidupnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup itu hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Beda dengan hidupnya siapa? Makhluk. Bagaimana hidupnya Allah makhluk? Masbukun, masbukun bi adamin wa yalhaquha zawal, diawali dengan ketidakadaan dan diikuti, dihinggapi, diakhiri dengan apa? Kebinasaan. Awalnya makhluk tidak ada, lalu kemudian nanti menjadi tidak ada kembali, hancur, binasa. Ya. Al-hayatu al-mustalzimatu li kamalis sifati minal ilmi wal qudrati was sam'i wal basri wa ghairiha. Ini sifat hidupnya Allah SWT. Sifat hidup al-kamilah yang maha sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, al-mustalzimah. Apa itu mustalzimah? Mengharuskan, melazimkan. Ini disebut dilalatul iltizam. Ini disebut apa? Dilalatul iltizam. Insyaallah kita akan bahas pada kaidah keempat. Ya, dilalatul iltizam. Itu apa? Melazimkan. Melazimkan Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh sifat-sifat sempurna yang lainnya. Seperti al-ilmu, ya. Sebagai zat yang maha hidup, maka tentu mesti dia apa? Ilmu kan, berilmu kan? Ya enggak? Melazimkan Allah SWT punya ilmu, ya enggak? Sebagai zat yang maha hidup, maka tentu Allah mesti apa? Qudrah, maha mampu, ya enggak? Mungkinkah sebagai suatu zat yang maha sempurna hidupnya, lalu dia lemah? Itu enggak sempurna hidupnya kalau begitu, ya kan? Kalau dia lemah kan? Kalau enggak mampu kan? Itu bukan hidup yang sempurna. Ya, kalau dia lemah, kalau dia tidak mampu. Ya, jadi hidup Allah SWT yang maha sempurna itu melazimkan Allah memiliki seluruh sifat-sifat sempurna yang lainnya. Nah, dengan satu sifat, dengan satu nama Allah saja cukup bagi kita untuk menetapkan apa? Seluruh sifat-sifat sempurna yang lainnya bagi Allah SWT. Dengan cara bagaimana? Iltizam. Melazimkan. Mengharuskan. Allah SWT maha hidup yang sempurna, mengharuskan Allah mempunyai seluruh apa? Seluruh sifat-sifat sempurna yang lainnya. Satu dalil saja. Itu sifat apa? Sifat al-hayah. Sifat al-hayah yang maha sempurna yang dimiliki oleh Allah SWT. Maka tentu Allah harus punya sifat-sifat sempurna yang lainnya. Al-ilmu, al-qudrah, al-irada, al-basar, al-khalq. Kita bisa menetapkan apa? Seluruh sifat-sifat sempurna yang lainnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai kelaziman dari zat yang maha hidup secara sempurna. Ya? Zat yang maha hidup secara sempurna. Allah memiliki sifat as-sam'u. Kenapa? Karena kalau dia itu zat yang maha sempurna hidupnya, maka tidak mungkin dia tuli, ya enggak? Kalau dia tuli, enggak mendengar, itu enggak sempurna hidupnya namanya, ya kan? Maka tentu dia harus melihat. Maka tentu dia bisa mencipta. Lemah kalau tidak bisa mencipta. Maka tentu dia harus bisa apa? Maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, dan seterusnya. Maha berkehendak, maha berkuasa. Mematikan, menghidupkan. Itu sebagai konsekuensi daripada zat yang maha sempurna hidupnya. Itulah contoh daripada sifat nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayya. Al-Hayyu. Nah, contoh yang lain, nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang husna yaitu apa? Al-Alim. Al-Alim ismun min asmaillahi taala mutadamminun lil ilmil kamili alladhi lam yusbak bi jahlin wala yalhaquhu wala yalhaquhu nisyan. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim ini merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna. Mengandung sifat apa? Mengandung sifat al-ilmu yang kamil, yang maha sempurna. Mengandung sifat al-ilmu yang maha sempurna. Allazi lam yusbak bi adamin bi jahlin. Bagaimana kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana kesempurnaan hidup ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Lam yusbak bi jahlin. Tidak didahului dengan apa? Kebodohan. Allah SWT alim. Ya, tidak diawali dengan bodoh, beda dengan manusia. Manusia awalnya apa? Bodoh, terus belajar. Melalui proses belajar dia menjadi tahu. Tapi kalau enggak merujuk, lupa lagi. Kalau Allah SWT tidak, ya, tidak didahului, tidak perlu belajar, ya enggak? Allah SWT alim. Ya, dan tidak pernah apa? Lupa. lupa, nisyan, walayal hukuhu nisyan, dan tidak dihinggapi dengan nisyan. Nisyan dimaksud di sini bukan nisyan yang menjadi sifat bagi Allah SWT, tapi nisyan yang manfi, yang tertolak dari Allah SWT, yaitu nisyan yang berarti, yang bermakna apa? Az-zuhulu an syai'in ma'lum, yaitu apa? Lupa atau lalai terhadap sesuatu yang pernah diketahui sebelumnya. Ya, lupa atau lalai, tidak ingat terhadap sesuatu yang sebelumnya dia pernah ketahui. Itu nisyan, itu lupa namanya. Adapun nisyan yang sabit, yang tetap, yang menjadi sifat bagi Allah, yaitu nisyan yang bermakna at-tarku, itu apa? Meninggalkan, mencampakkan. Itu yang menjadi sifat bagi Allah. Itu yang ada pada ayat Allah SWT, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Artinya apa? Mencampakkannya, meninggalkannya, tidak peduli. Ya, taib. Adapun dalilnya, ya, dalil atas penetapan sifat nama-nama Allah SWT al-alim, dalilnya adalah ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa. Ya, ilmunya ada pada Rabbku fi kitab, dalam sebuah kitab. La yadillu rabbi, Allah tidaklah Rabbku itu yadillu. Yadillu di sini apa? Yajhal. Tidaklah Rabbku itu yadillu, yaitu bodoh. Ya, kenapa? Karena ad-dalal, kesesatan itu adalah pangkalnya apa? Kebodohan. La yadillu yaitu wa la yajhal. Ya, wala yangsa, dan tidaklah pula Rabb itu apa? Lupa, yaitu apa? Tidak ingat pada sesuatu yang pernah diketahui sebelumnya. Ya, ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ilmu wasi'u, ilmu yang maha luas, al-muhitu bi kulli syai'in, yang meliputi segala sesuatu, jumlatan, secara jumlah, secara global, musmal, wa tafsilan, ataupun secara tafsil. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu mengetahui segala sesuatu, baik secara mujmal ataupun secara terperinci. Ya. Kan Allah Subhanahu wa taala alim. Allah Subhanahu wa taala itu alim, maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala alimun bima kana. Ya. Wa ma yakunu wa ma lam yakun walau kana kaifa yakun. Ya, Allah Subhanahu wa taala alimun bima kana wa ma yakunu wa ma la yakunu walau, ya, walau apa? Walau kana kaifa yakun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui terhadap segala sesuatu yang terjadi. Ya. Segala sesuatu yang terjadi Allah ketahui. Wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma lam yakun, dan apapun yang tidak terjadi Allah juga tahu. Walau kana kaifa yakun, walaupun bagaimana nanti terjadinya Allah tahu. Ya. Jadi Allah mengetahui yang terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak terjadi. Allah juga tahu. Jadi beda dengan apa? Ada yang orang-orang Qadariyah yang mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya mengetahui sesuatu setelah terjadinya. Nauzubillah min zalik. Allah mengetahui sesuatu itu kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi Allah enggak tahu. Ya. Nauzubillah min zalik. Orang Qadariyah. Ya. Taip. Jadi muhitum bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan, secara mujmal ataupun secara terperinci Allah mengetahuinya. Ya. Sa'umma yata'allaku bi af'ali, Allah juga mengetahui, baik itu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah sendiri, Allah tahu. Au af'ali khalqi, atau yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba, Allah juga tahu. Ya, tidak seperti orang Qadariyah yang menganggap bahwa Allah SWT tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba. Allah hamba sendiri yang menciptakan perbuatannya. Nauzubillahi min zalik. Ya. Qala Allah Ta'ala dalilnya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci kegaiban. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap ma taskutu min waraqah, daun-daun yang berguguran. Allah tahu. Allah tahu setiap daun yang berguguran. Misalnya dalam sebuah pohon, antum misalnya antum mau menghitung berapa jumlah daun yang berjatuhan setiap detiknya, buat rumusnya. Ya, kalian kan pada pintar buat rumus kan? Gitu. Dalam satu pohon ini sekian detik ada sekian daun yang berguguran. Satu pohon. Allah tahu, Allah tahu. Ya, dua pohon, antum sudah mulai kewalahan, dua pohon mau dihitung juga ini. Tiga pohon, ya, empat pohon. Satu RT berapa pohonnya? Berapa yang berguguran? Coba hitung. Bisa ketahui? Sudah mulai enggak bisa ngitung. Ya Allah tahu. Satu RT, ya, satu kelurahan, berapa banyak pohon, berapa daun yang berguguran, ada yang bisa menghitungnya? Sudah menyerah, manusia sudah tidak bisa menghitung. Allah tahu. Satu negara, berapa banyak pohon, ya, berapa daun yang berguguran, Allah SWT mengetahuinya. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satupun daun yang berguguran melainkan Allah mengetahuinya. Satu dunia, satu bumi, Allah mengetahuinya. Ya, masih mau menyombongkan diri pada Allah SWT? Masih mau menganggap lebih hebat dari Allah SWT? Taib. Wala habbatin fi zulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu pun binatang yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi jangan khawatir. Ya, enggak punya rezeki. Allah sudah menentukan rezeki kita sejak kita melahir, sejak kita di rahim ibu kita. Ya, Allah sudah menetapkan rezeki kita, ya, ketika kita lahir nanti di dunia. Apakah hidup bahagia atau hidup, oh kalau begitu enggak usah kerja dong. Wah, bukan begitu. Nanti ada lagi lainnya, ya. Baik. Kemudian Allah SWT berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Semuanya sudah tercatat, semuanya sudah diketahui oleh Allah SWT. Ya? "Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu 'alimun bi dzati sudur." Allah mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. "Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun." Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan, apa yang kita tampakkan, Allah tahu. Ya, wallahu alimun bizati sudur. Ini dalil-dalil yang menunjukkan keluasan daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain daripada sifat daripada nama Allah Subhanahu wa taala al-husna yaitu apa? Ar-Rahman. Ismu min asmaillahi taala mutadammin ar-rahmatil kamilah. Ya. Ar-Rahman ini adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat rahmah yang sempurna. Ya. Bagaimana ya kesempurnaan rahmahnya Allah Subhanahu wa taala? Coba bandingkan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu bacanya apa? Lillahi ta'alallah. Baik, bacanya lallahu. Lamnya lam taukid. Bukan li huruf jar, bukan. Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Sungguh, itu artinya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu arham bi ibadi, sangat sangat penyayang, sangat rahmat terhadap hambanya. Ya, min hadhihi melebihi dibandingkan dengan hadhihi. Hadhihi apa? Ummus subi. Itu apa? Seorang wanita, seorang ibu. Ya. Kepada anaknya. Ada yang meragukan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya? Semua ibu itu pasti sangat-sangat sayang kepada anak-anaknya. Enggak ada yang meragukan. Kecuali yang sudah menyimpang fitrahnya. Ya. Taib. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu kepada hambanya itu sangat luar biasa. Melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya. Yakni yaitu apa? Ummus subi itu seorang ibu yang kehilangan bayinya. Ada seorang ibu di, ya, tawanan perang Islam. tawan. Ya, tiba-tiba ibu ini kehilangan bayinya, anaknya yang masih kecil. Dia sudah mencari ke sana kemari, enggak ketemu anaknya tersebut. Fawajadathu fis sabyi. Tiba-tiba ibu ini menemukan anaknya dalam tawanan, dalam penjara. Fa akhadathu wa alsaqathu bi batniha wa ardu'athu. Lalu kemudian ibunya tersebut mengambil anaknya. Wa alsaqathu, lalu dia mendekapnya, dia menggendongnya. Ya. Ke perutnya. Wa ardu'athu, lalu dia menyusuinya. Ya. Saking gembira enggak? Ibu tersebutnya menemukan kembali anaknya. Saking gembira, luar biasa gembiranya kan? Luar biasa sayangnya ibu tersebut. Ya. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu melebihi kasih sayang daripada ibu tersebut kepada anaknya. Wallahu asyaddu farahan bi taubati ahadikum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat farhan, sangat bergembira kepada seorang hambanya yang bertobat. Jadi jika ada hamba yang bertobat itu Allah sangat gembira. Ya. Lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi. Sungguh Allah SWT sangat gembira ya terhadap seorang hamba yang bertobat kepadanya. Melebihi kegembiraan ibu tersebut yang menemukan kembali anaknya yang hilang tersebut. Ya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, nama Allah SWT Rahman ini mengandung sifat rahmah yang wasiah, sifat rahmah yang maha luas. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT, wa rahmati wasiat kulla syai. Dan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Meliputi segala sesuatu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman tentang doanya para malaikat kepada orang-orang mukmin, rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Rabb kami, yang engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmatmu dan ilmumu. Ya, ini menunjukkan ilmunya, rahmatnya Allah SWT mencakup segala sesuatu. Ya. Wadin syalikhah, jelas? Tep. Kemudian perhatikan. Perhatikan. Al-husnu fi asma'illahi ta'ala yakunu bi'tibarain. Perhatikan. Kehusnaan. Kehusnaan. Ngantuk. Ya, kehusnaan, keindahan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ditunjuk dari dua sisi. Ya. Taib. Al-husnu, kehusnaan, kemahasempurnaan, keindahan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ditinjau dari dua sisi. Al-husnu fi asma'illahi ta'ala yakunu bi'tibari. Bahwasanya kehusnaan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ditinjau dari dua sisi. Pertama, bi'tibari kulli ismin ala infiradih. Itu yang pertama. Bi'tibari kulli ismin ala infiradih. Yaitu apa? Dari sisi apa? Ketika nama-nama tersebut berdiri sendiri, disebutkan secara bersendirian, tidak bergandengan dengan nama lain, maka pada saat itu menunjukkan apa? Kesempurnaan. Menunjukkan pada kesempurnaan. Ketika nama tersebut berdiri sendiri atau disebutkan secara bersendirian, tidak digandengkan dengan nama lain, maka ketika itu menunjukkan pada kesempurnaan. Ya, jadi yang pertama, bi'tibari kulli ismin ala infiradih, ketika nama tersebut bersendiri, disebutkan secara bersendirian, tidak bergandengan dengan nama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi. Ditinjau dari apa? Ketika nama tersebut disebutkan secara bergandengan dengan nama lain, berbarengan dengan nama lain. Ya. fayahmi fayahsulu bijam'il ismi ilal akhari kamalun fawqa kamal. Maka ketika nama tersebut disebutkan secara bergandengan, berbarengan dengan nama Allah SWT yang lainnya, maka menunjukkan pada kesempurnaan yang melebihi ketika nama itu disebutkan secara bersendirian. Ya, menunjukkan pada sebuah apa? Menunjukkan pada apa? Kesempurnaan yang lebih ketika nama itu dibandingkan dengan ketika bersendirian. Jadi jika di bersendirian tidak bergandengan, menunjukkan pada apa? Kesempurnaan. Tapi ketika disebutkan bersama dengan nama yang lainnya, maka menunjukkan pada kesempurnaan yang plus, lebih, yang tidak ditunjukkan ketika bersendirian. Seperti contohnya Al-Azizul Hakim, Al-Alimul Khabir, ya, Al-Ghafurul Wadud, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ketika digandengkan maksudnya Al-Azizul Ghafur, ya, ketika disebutkan bersamaan ini Al-Azizul Ghafur, maka itu menunjukkan kesempurnaan yang lebih ketika hanya disebutkan Al-Aziz saja atau Al-Ghafur saja. Baik, insyaallah. Paham toh? Jelas? Baik. Contohnya misalnya Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim ini adalah dua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Gabungan dari apa? Al-Aziz dan apa? Al-Hakim. Ketika bersendiri yaitu Al-Aziz saja menunjukkan apa dah? Kesempurnaan. Demikian pula Al-Hakim, ketika bersendirian maka juga menunjukkan kesempurnaan. Ketika digandengkan Al-Azizul Hakim begitu, maka menunjukkan kesempurnaan yang lebih dibandingkan dengan ketika berdiri sendiri. Fayakunu kullu minhuma dallan ala kamalil khas. Ya, ini secara bersendirian ya, satu persatu dulu. Fayakunu kullu minhuma, masing-masing kedua nama ini Al-Aziz dan Al-Hakim ketika bersendiri yadullu ala kamalil khas, menunjukkan pada kesempurnaan khusus, kesempurnaan yang khusus. Ini berdiri sendiri terlebih dahulu ya. Ya, kita sebutkan bersendirian dulu. Al-Aziz yadullu ala alladhi yaktadihi huwa al-izzatu fil aziz. Al-Aziz menunjukkan sifat apa? Al-izzah al-kamilah. Apa itu al-izzah? Keperkasaan atau kemuliaan yang sempurna. Ya, ini secara apa? Bersendirian, ya kan? Menunjukkan pada al-izzah, keperkasaan, kemuliaan yang sempurna. Demikian pula al-hakim. Al-hakim menunjukkan pada sifat apa? Al-hukmu wal-hikmah. Menunjukkan pada sifat al-hukmu wal-hikmah yang kamilah, yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini masing-masing berdiri sendiri. Sekarang digabungkan. Al-Azizul Hakim. Ketika digabungkan keduanya, Al-Azizul Hakim ya, dalun ala kamalin akhar. Menunjukkan pada kesempurnaan lain. Menunjukkan pada kesempurnaan lain. Yaitu apa? Wahuwa. Yaitu apa? Kesempurnaannya. Anna izzatahu ta'ala. Anna izzatallahi ta'ala makrunatum bil hikmati. Bahwasanya izzahnya Allah, keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa dibarengi dengan apa? Al-hikmah. Senantiasa dibarengi dengan al-hikmah. Senantiasa disertai dengan hikmah. Ya. Fa'izzatuhu la yaktadi zulman wa jawran wa su'a fi'lin. Sehingga keberkasaan Allah ini, izzahnya Allah ini, karena senantiasa dibarengi dengan hikmah, sehingga tidak menimbulkan apa? Kezaliman. Tidak berakibat adanya jaur. Apa jaur? Kelaliman. Tidak mengakibatkan apanya? Su'afi'lin. Tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan keji. Jadi izzahnya Allah, keperkasaan Allah senantiasa disertai dengan apa? Hikmah. Sehingga tidak berakibat pada apa? Timbulnya kezaliman pada yang lain. Ya, timbulnya perbuatan-perbuatan kecil, timbulnya perbuatan-perbuatan jelek dan sebagainya. Beda dengan apa? Beda dengan makhluk. Makhluk ada yang disifati dengan sifat izzah enggak? Makhluk ada yang perkasa? Ada, ya kan? Ada yang perkasa makhluk. Ada yang punya keperkasaan makhluk. Tapi keperkasaan yang ada pada makhluk terkadang mengakibatkan kezaliman bagi yang lain, ya enggak? Terkadang menimbulkan perbuatan-perbuatan keji. Terkadang menimbulkan tindakan penganiayaan, ya enggak? Karena merasa perkasa, ya enggak? Siapa yang melawan? Ya, enggak ada yang mau melawan. Artinya apa? Dia berbuat seenaknya, berbuat bertindak semaunya. Yang mengakibatkan kerugian, kezaliman bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala perkasa, tapi keperkasaan Allah Subhanahu wa taala tidak sampai menyebabkan Allah berbuat zalim. Ya, Allah melakukan perbuatan-perbuatan keji dan sebagainya. Kenapa? Karena disertai dengan hikmah. Itu dia kesempurnaan. Yang lain, yang lebih dibandingkan ketika hanya berdiri sendiri. Sebaliknya pula, hikmah. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan memiliki nama Al-Hakim, yang menunjukkan sifat apa? Al-Hikmah. Hikmah, apa itu? Kebijaksanaan, ya kan? Hukum, membuat ketetapan, keputusan, ya enggak? Ya. Hikmah dan hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah buat punya apa? Punya izzah untuk menjadikan yang lainnya itu harus apa? Tunduk dan patuh pada hukum dan ketetapan Allah SWT tersebut. Beda dengan apa? Beda dengan hakimnya makhluk, ya enggak? Hakim makhluk, kalau sudah punya keputusan, ketetapan, punya power enggak untuk membuat orang lain tunduk patuh? Enggak, terkadang masih orang melanggar, ya enggak? Enggak. Ya? Kalau Allah langgar, nanti dapat ikhob, ya enggak? Ya, beda. Ya? Tidak punya apa? Kekuatan untuk menjadikan hamba tersebut atau orang lain itu menjadi tunduk. Tapi Allah SWT, hikmahnya, kebijaksanaan Allah SWT disertai dengan izzah yang bisa mengakibatkan menjadikan hamba tersebut untuk tunduk dan patuh pada keputusan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesempurnaan yang ditunjukkan, ya, ketika bergandengan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apa? Ya, nama Allah Subhanahu wa taala apa? Al-Ghafur Rahim, ya enggak? Al-Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghafur, ya, berarti menunjukkan sifat apa? Sifat maghfirah, ya enggak? Maha pengampun bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim. Allah punya sifat apa? Rahmah. Itu apa menyayangi? Menyayangi hamba-hambanya. Digabungkan antara Al-Ghafur dengan Rahim menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan yang lebih. Yaitu apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Ghafur, Maha mengampuni hambanya. Ampunan Allah Subhanahu wa taala itu selesai dengan apa? Kasih sayang. Ya, Allah mengampuni hambanya, ya, juga Allah menyayanginya. Allah merahmati hambanya, juga Allah apa? Mengampuninya. Beda dengan makhluk. Ya, beda dengan makhluk. Makhluk itu terkadang bisa memaafkan, ya enggak? Tapi kalau sudah disakiti, ya, jangan harap saya bisa menyayangimu lagi, ya enggak, katanya. Ya, jangan harap, ya kan? Katanya, enggak mungkin lagi. Sudahlah, cukup itu aja, ya udah. Ya, kamu sudah terlanjur menyakiti hati saya. Ya, saya bisa memaafkan, tapi untuk menyayanginya kembali, ya, ma'astalama. Enggak lagi. Ya, cukup sudah hati saya disakiti, katanya. Wah. romantis banget. Ya kan? Ya, dia bisa maafkan, ya enggak? Ya, terkadang kita bisa memaafkan, tapi untuk menyayanginya bisa enggak? Belum tentu, ya enggak? Sulit sudah menyayanginya, kenapa? Karena sudah sakiti, maafkan, bolehlah saya maafkan. Tapi kalau untuk menyayanginya, ya sudah, enggak bisa. Cukup, ya. Itu makhluk, ya enggak? Atau sebaliknya, ya, dia apa? Dia bisa menyayanginya, tapi untuk memaafkannya, rasa sulit. Saya sayang padanya, saya menyayanginya, saya merahmatinya. Tapi kalau untuk memaafkan yang untuk yang itu, ya enggak bisa. Itu siapa? Makhluk. Tapi Allah SWT, hamba melakukan perbuatan dosa, jika kita melakukan perbuatan dosa, kita menyakiti Allah, ya enggak? Dan kita bertobat kepada Allah SWT, Allah mengampuninya. Allah menyayanginya? Allah juga menyayanginya, ya enggak? Masya Allah. Ya, Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sudah menyakiti Allah. Ya, kita sudah berbuat maksiat kepada Allah. Kita sudah melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Kemudian kita bertobat kepada Allah, mengampuni kita. Dengan tobatun nasuha, Allah mengampuni kita. Menyayangi kita. Pasti, Allah juga pasti menyayangi kita. Dihapus dosa-dosanya. Ya, dimasukkan ke dalam jannahnya. Masya Allah. Ya. Allah juga sebaliknya. Allah menyayangi hambanya. Makanya ketika ada hambanya yang bertobat, Allah mengampuninya, ya enggak? Ya, itulah Masya Allah kesempurnaan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika berbandingan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lainnya. Ya, fa innal aziza minhu apa waqad yakunu kama qad yakunu min aizzail makhlukin, sebagaimana pada aizzail makhluk, makhluk yang memiliki sifat izzah. فَإِنَّ الْعَزِيزَ مِنْهُمْ قَدْ تَأْخُذُهُ الْإِزَّةُ بِالْإِسْمِ فَيَزْلِمُ وَيَجُورُ وَيَسُّيُّ وَالتَّصَرُّفَ. Beda dengan apa? Dengan makhluk yang memiliki sifat izzah, terkadang di antara mereka yang perkasa itu menimbulkan keperkasaannya tersebut pada kezaliman yang bagi yang lain, melakukan perbuatan tindakan-tindakan yang kriminal, merugikan orang lain, perbuatan-perbuatan yang jelek. وَكَذَلِكَ حُكْمُهُ تَعَالَى wa hikmatuhu makrunani bil izzah. Demikian pula hukum dan hikmah yang dibuat oleh Allah SWT sentiasa dibertai dengan izzah untuk menjadikan hamba tersebut untuk tunduk pada hukum dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi hukmil makhluk, berbeda dengan hukum makhluk. Hukum yang dibuat oleh makhluk, ya, fa innahuma ya'tarihima, terkadang tidak ada izzah, tidak ada power untuk apa? Untuk menjadikan orang itu tunduk pada keputusan yang telah dibuat. Ya, kemudian tambahan sedikit. Setiap ayat, perhatikan, setiap ayat terkadang ada satu ayat itu diakhiri dengan apa? Dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kan? Ya, biasanya ada satu ayat panjang, kemudian di akhir ayat tersebut disebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita bisa dapatkan faedahnya? Bahwa hukum yang disebutkan pada awal ayat tersebut itu senantiasa, ya, apa? Itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan nama dan sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat tersebut. Jadi hukum yang ditunjukkan pada awal tersebut itu senantiasa sesuai dengan apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di akhir ayat tersebut. Ya. Ini kaidah yang pertama yang kita dapatkan pada kesempatan ini, ya. Masih ada waktunya, kan? Sampai jam berapa, ya? Setengah 12 pas. Ya, tip. Jangan tidur, ya. Ya, jangan tidur. Segera-segera aja, ya. Ada pertanyaan? Naam. Apa? Al-afu. Inna Allah afun tuhibbu afwa fa'fu anni. Inna Allah afun. Afun, al-afu itu min asma'illah atau tidak? Ah, inna Allah afun. Itu min asma'il Lahi Subhanahu wa taala, maka dia masuk pada yang pertama. Ya. Bisa menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi disebutkan secara bersendirian itu menunjukkan pada makna yang khusus dan terkadang mencakup pada semua makna tersebut, tapi ketika sudah disebutkan bersamaan kadang menunjukkan arti yang berbeda. Jadi itu kaidahnya. Suatu lafaz yang mirip ya, yang memiliki hampir makna yang sama, ketika disebutkan bersendiri maka itu mencakup lafaz yang lainnya, meliputi makna yang lainnya. Namun ketika nama tersebut digandengkan bersamaan, maka masing-masing memiliki arti yang khusus. Itu kaidahnya ya. Baik. Sekarang kita teruskan al-qaidatus tsaniyah. Masih insyaallah segar ya kan? Baik, waktunya waktu-waktu capek ini. Ya, waktu-waktu tidur. Ya. Baik, insyaallah kita akan buat supaya tidak tidur. Ya, gimana caranya? Ditanya. Insyaallah akan tidak tidur. Tep. Al-qaidah tsaniyah. Kaidah yang kedua. Ini baru kita dapat kaidah yang kedua nih. Ya. Asma Allah Taala a'lamun wa awsaf. Ini dihafal. Ya. Ada ujiannya kah? Hah? Ada ujiannya? Ada. Tep. Al-qaidah tsaniyah. Kaidah yang kedua. Asma Allah Ta'ala a'lamun wa awsaf. Ya, jangan ngantuk ya ikhwah ya. Kalau ngantuk silakan wuduk dulu. Jangan sampai terlewatkan kaidah-kaidah, setiap kaidah. Setiap kaidah itu penting. Ya. Ya, kalau ngantuk berdiri goyang-goyang, putar badan, putar kepala ya. Supaya enggak ngantuk ya. Tep. Al-qaidah tsaniyah, qaidah yang kedua, asma Allah Ta'ala a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah a'lam. A'lam, apa itu a'lam? A'lam itu bentuk jamak daripada alam. Bentuk jamak daripada alam. A'lam itu adalah bentuk jamak daripada alam. Apa itu alam? Alam itu adalah tanda, alamat. Ya, alamat ya kan? Masing-masing punya alamat enggak? Masing-masing punya alamat? Apa maksudnya alamat tersebut? Tujuannya apa? Katanya supaya mudah diidentifikasi. Jadi alamat itu menunjukkan apa? Sebagai tanda yang menunjukkan pada sesuatu yang diberi tanda tersebut, alamat. Itu alam. Jadi nama kita itu alamat bagi kita ya enggak? Ya, nama kita itu adalah alam bagi kita, tanda untuk mengetahui kita ya enggak? Ya kan? Itu alam. Nah, demikian pula nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah alam, alam tanda yang menunjukkan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamun yadullu ala zatillah. Alam, nama yang menunjukkan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alam. Jamaknya alam. Wa awsaf. Dan awsaf. Awsaf itu apa? Bentuk jamak dari wasfun. Wasfun itu apa? Sifat. Sifat. Ya, sifat. Jadi kaidahnya gimana? Asma'ullahi Ta'ala a'lamun wa awsaf. Maksudnya apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan nama yang menunjukkan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus sebagai sifat bagi Allah. Jadi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan sekaligus sifat bagi Allah. Misalnya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim. Nama Allah SWT Al-Alim itu sekaligus menunjukkan sifat apa bagi Allah? Sifat ilmu bagi Allah ya enggak? Ya? Nama Allah SWT As-Sami itu sekaligus menunjukkan adanya sifat apa? As-sam'u bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu merupakan a'lam, merupakan nama yang menunjukkan pada zat Allah sekaligus menunjukkan pada sifat Allah. Beda dengan makhluk. Makhluk namanya siapa? Mahmud. Sudah sekaligus sifat baginya? Enggak, orangnya mazmum malah. Tercela. Ya enggak, namanya siapa? Namanya Mahmud. Apa itu Mahmud? Terpuji orangnya. Berarti nama makhluk itu bukan a'lam wa awsaf, ya enggak? Makhluk itu namanya bukan a'lam wa awsaf. Hanya sebagai a'lam tok. Tapi awsaf tentu belum tentu, ya enggak? Ya. Namanya Mahmud tapi orangnya tercela. Kan tidak sesuai, ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu namanya sekaligus apa? Sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menunjukkan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Nama kita belum tentu menunjukkan sifat kita, ya enggak ya, Khah? Ya kan? Nama kita belum tentu menunjukkan sifat kita. Ya. Kecuali mungkin digelarin namanya siapa? Mazmum. Oh, kenapa apa? Karena namanya orang tercela. Itu bukan nama apa? Apa? Lakop gelaran, ya kan? Tapi itulah nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaullah taala. A'lam wa awsaf. Nama sekaligus sifat bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada enggak yang seperti ini namanya? A'lam sekaligus menunjukkan sifatnya. Ada kira-kira? Ada, yaitu nama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu a'lam sekaligus menunjukkan sifat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nama Rasulullah sallam? Muhammad. Sekaligus menunjukkan sifat Rasulullah? Na'am. Iya kan? Menunjukkan sifat Rasulullah sallam, ya kan? Baik, apa lagi nama Rasulullah? Apa? Ahmad Al-Amin. Ya? Sekaligus sifat Rasulullah? Iya. Apa lagi? Nama Rasulullah SAW Ahmad, ya kan? Wa ismuhu Ahmad. Ahmad itu apa? Terpuji juga kan? Ada lagi? Jadi Rasulullah SAW juga seperti ini. Namanya itu juga sekaligus menunjukkan sifat beliau. Tapi ada lagi? Ada lagi? Asih? Sedik. Sedik? Abu Bakar namanya. Sedik itu sifatnya. Tapi ada lagi? Hah? Kok? Qasim. Itu Rasulullah SAW, kan? Taip. Selain Rasulullah ada? Taip, ada. Yaitu apa? Nama-nama dari hari kiamat. Nama-nama dari hari kiamat. Apa nama hari kiamat? Yaumul Akhir, ya enggak? Kenapa disebut Yaumul Akhir? Itu nama sekaligus menunjukkan sifat dari Yaumul Akhir. Kenapa? Enggak ada lagi nama setelahnya, ya enggak? Ya kan? Yaumul apa lagi? Yaumul Jaza, hari pembalasan. Ya, karena memang pada saat itu dibalas. Ya enggak? Ada pembalasan, ya enggak? Yaumul apa? Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ya, memang pada saat itu dibangkitkan manusia, ya enggak? Nah, itu dia. Asmaul Kiamah. Nama-nama daripada hari kiamat. Selain ini enggak ada lagi. Selain ini adalah enggak ada lagi. Taip. Asmaullah Ta'ala a'lamun. Ada lagi. Selain Rasulullah, kemudian Asmaul Kiamah, kemudian apa lagi? Asmaul Quran. Ya, Asmaul Quran. Nama-nama Al-Quran. Ya. Disebut Al-Quran, kenapa? Karena Al-Quran itu memang apa? Makro yang dibaca, ya enggak? Disebut, apa lagi? Az-Zikr. Kenapa? Karena memang izinnya Az-Zikr, ya enggak? As-Shifa. Namanya memang Sifa, ya kan? Al-Furqan. Kenapa? Memang yufarriku bainal haqqi wal batil, ya enggak? Itu Asmaul Quran. Baik. Kita lanjutkan. Jadi Asmaullah Ta'ala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu a'lam wa awsaf. Nama yang menunjukkan pada zat Allah Subhanahu wa taala sekaligus awsaf sekaligus sifat yang menunjukkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. A'lam. Kenapa nama Allah Subhanahu wa taala disebut a'lam? A'lam, disebut a'lam. Karena apa? Bi'tibari, lihat bukunya. Bi'tibari dilalatiha ala zat. Bi'tibari dilalatiha ala zat. Nama Allah subhanahu wa ta'ala disebut a'lam. Alam. Bi'tibar dari segi apa? Dilalatuha, penunjukan nama tersebut ala zat, pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dari segi penunjukan nama tersebut pada zat Allah subhanahu wa ta'ala disebut apa? Disebut alam, atau jamaknya a'lam. Ya. Wa awsaf, dan disebut awsaf, nama Allah subhanahu wa ta'ala itu disebut awsaf bi'tibari ma dallat alaihi minal ma'ani. Ditinjau dari segi apa? Dari segi makna yang dikandung oleh setiap nama tersebut. Ya, ditinjau dari makna yang dikandung oleh setiap nama tersebut, maka disebut awsaf. Seperti al-alim, ini al-alim apa? Menunjuk pada apa? Apa yang kita pahami dari nama Allah SWT al-alim? Zat dan sifat. Jadi kalau kita menyebut al-alim, maka yang kita langsung pahami adalah zat Allah dan apanya? Sifat Allah al-alim, yang al-ilmu, ya kan? Paham? Jadi pada nama Allah SWT itu terkandung dua, zat sekaligus sifat. Ya, jadi ditinjau dari segi makna. Makna ini apa maksudnya makna? Sifat yang dikandung oleh setiap nama tersebut, maka disebut apa? Awsaf. Disebut awsaf atau sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya bi'tibaril awal. Ya, wa hiya bi'tibaril awal. Dari sisi yang pertama tadi, apa itu? Apa yang pertama tadi? A'lam atau alam. Maka mutarodifatun. Mutarodifatun. Apa itu mutarodifatun? Si? Sinonim. Sinonim itu apa? Sama. Jadi, dari segi yang pertama tadi, itu alam, maka seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Mutarodifah, sama semuanya. Al-alim sama dengan apa? Al-basir sama dengan as-sami, sama dengan al-ghafur, sama dengan ar-rahman, sama dengan ar-rahim. Kenapa? Karena semuanya adalah siapa? Karena semuanya menunjukkan pada satu zat yang sama, yaitu siapa? Allah. Seperti kita misalnya memiliki beberapa nama, ya enggak? Tapi orangnya tetap satu, ya kan? Itu. Jadi, jika ditinjau dari yang pertama tadi, yaitu a'lam, maka nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya apa? Mutarodifah. Seluruhnya apa? Sama. Al-Alim ya sama dengan dia juga al-Ghafur, dia juga al-Rahim, dia juga al-Alim, dia juga as-Sami, dia juga al-Basir, dia juga al-Khaliq dan seterusnya. Sama semua. Kenapa? Lidilalatiha ala musamman wahidin wa huwa Allahu azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seluruh nama-nama tersebut menunjukkan pada satu yang dinamai, yaitu siapa? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi'tibaris tsani. Adapun jika ditinjau dari yang kedua, yaitu apa? Awsaf. Ditinjau dari makna yang dikandung oleh setiap nama-nama tersebut, maka seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut itu apa? Mutabayina. Apa itu mutabayina? Lawannya mutaradifah. Apa itu? Sinonim lawannya apa? Antonim. Yaitu apa? Berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi, jika ditinjau dari sifat atau makna yang dikandung oleh setiap nama tersebut, maka seluruh nama-nama tersebut itu apa? Berbeda antara satu dengan yang lainnya. As-Sami sama dengan Al-Basir? Beda. Kenapa? Karena as-sami mengandung sifat apa? Al-ilmu. Sementara al-basir mengandung sifat al-basir. Al-basir dengan ilmu sama? Beda lah, ya kan? Melihat dengan mengetahui sama? Beda, ya kan? Ya. Lidilalati kulli wahidin minhuma ala maknahul khas. Kenapa? Karena masing-masing setiap nama tersebut mengandung makna yang khusus, mengandung sifat yang khusus. Maka al-hayyu, ya, al-alim, al-qadir, as-sami', al-basir, ar-rahman, ar-rahim, al-aziz, al-hakim, ya, kulluha asma'un limusamman wahidin wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya sama jika menunjukkan pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, ya kan? Disebut apa berarti? A'lam berarti, kan? Tapi, ya, tapi apa? Lakin, akan tetapi, makna al-hayyu gero makna al-alim gero makna al-qadir wa hakada. Tapi al-hayyu maknanya sama dengan, sama enggak dengan al-alim? Sama enggak maknanya? Sama enggak sifat yang dikandungnya? Beda. Sama dengan makna yang dikandung dengan al-basir, dengan al-khaliq, ya, beda semuanya. Maka antara satu dengan yang lainnya berbeda jika yang dimaksud adalah sifat yang dikandung masing-masing. Baik, insyaallah, ikhwah. Baik. Itu kaidahnya. Ya, itu kaidahnya. A'lam wa awsaf. Faham insyaallah kaidahnya? Kenapa disebut a'lam? Kenapa disebut awsaf? Ya. Jika kalau a'lam, maka seluruh nama Allah itu bagaimana? Sama. Kalau awsaf, maka seluruh nama itu Allah itu gimana? Berbeda-beda. Kenapa? Karena berbeda-beda. Kenapa? Karena masing-masing memiliki makna yang tersendiri. Ya. Wa inna ma qulna bi annaha lamun wa sawfun lidilalatil qur'ani alaihi. Nah, sekarang apa dalilnya atas kaidah ini? Dalil kaidah. Ini dalil kaidah. Apa dalilnya bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu a'lam sekaligus awsaf? Apa dalilnya? Ya. Dalilnya, ya, bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu a'lam wa awsaf, itu dalilnya minal Quran. Dalilnya minal apa? Minal Quran. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 8 dan surah Al-Kahfi ayat 58. Perhatikan kedua ayat tersebut. Pada surah Al-Ahqaf ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ghafurur rahim." Wa huwal ghafurur rahim. Sementara pada surah Al-Kahfi ayat 58, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa rabbukal ghafurur dzur rahmah." Mirip enggak? Mirip kan? Wa huwal ghafur rahim dengan wa rabbukal ghafur dzur rahmah. Ya. Perhatikan pada ayat ini, pada surah Al-Ahqaf ayat 8, Allah mengatakan wa huwa, dan dia itu siapa? Allah Subhanahu wa taala al-ghafur, yang maha pengampun, war rahim, ar-rahim, dan maha penyayang. Taib. Wa qawluhu, dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 58, Allah berkatakan wa rabbukal ghafuru dzurrahma. Apa yang bisa kita ambil dari dua ayat ini? Perhatikan. Fa innal ayat as-saniyah, ayat yang kedua itu apa? Wa rabbukal ghafuru dzurrahma. Ayat yang kedua ini menunjukkan bahwasanya Ar-Rahim pada ayat yang pertama, wa huwal ghafuru ar-rahim, adalah zurrahmah pada ayat yang kedua. Ar-Rahim itu apa? Zur Rahmah. Huwal muttasifu birrahmah. Pada ayat yang kedua. Ar-Rahim itu apa? Isim, alam ya kan? Sedangkan Zur Rahmah itu apa? Sifat. Ya. Berarti ini menunjukkan bahwasannya nama Allah Subhanahu wa taala itu isim atau alam dan sifat. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa huwal ghafurur rahim dan ayat yang kedua wa huwal warabbukal ghafuru dzurrahmah. Dzurrahmah ini adalah sifat yang dikandung oleh Ar-Rahim. Ya? Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya nama Allah Subhanahu wa taala itu a'lamun wa awsafun. Ya. Ini dalilnya dari Al-Qur'an. Dalil yang kedua yaitu dalil isma. Isma'nya siapa? Isma' ahli lugah wal urf. Wal isma'il ahli lugati wal urfi. Dan dalilnya adalah berdasarkan isma'nya ahli bahasa dan ahli urf. Bagaimana isma' mereka? Isma' mereka mengatakan annahu la yuqal, bahwasanya tidaklah seorang itu disebut alim melainkan dia pasti punya ilmu, ya enggak? Annahu la yuqalu alimun illa liman lahu ilmun. Bahwasanya tidaklah disebut alim melainkan pada yang punya apa? Ilmu. Wala sami'un illa liman lahu sam'un, dan tidak dinamai dengan sami kecuali yang punya sam'un. Mungkinkah dia sebut sami lalu dia tuli? Ya, mungkinkah dia disebut basir lalu dia buta? Nanti kalau kita melihat orang buta, wah masya Allah, namamu siapa? Basir. Mengejek namanya. Mentang-mentang kita buta, ya. Jadi tidak disebut itu basir kecuali dia punya apa? Penglihatan. Masa disebut basir lalu dia buta, ya enggak? Mungkin kita disebut basir lalu dia buta? Kalau dia buta? Enggak mungkin. Menurut akal kita, logika kita, yang basir itu pasti apa? Melihat, ya enggak? Ya kan? Masa disebut basir lalu dia buta? Itu ya, menghina namanya, mengejek, ya kan? Baik. Wahaza abyanu min an yahtaja ila dalil. Ini lebih jelas daripada butuh apa? Butuh pembuktian, ya enggak perlu dibuktikan. Orang semua sudah paham bahwa yang namanya alim pasti punya ilmu, yang namanya basir pasti apa? Melihat. Yang namanya semi pasti mendengar, enggak mungkin tuli, ya enggak? Itu secara apa? Perlu dibuktikan enggak? Hal itu. Perlu dibuktikan bahwa yang namanya basir pasti melihat? Enggak perlu dibuktikan. Itu doruri sudah langsung paham orang semua, ya enggak? Lebih jelas ini dalil yang menunjukkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu a'lamun wa awsaf, nama sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza. Oh, habis waktunya. Baik, habis waktunya. Baik, insyaallah setelah duhur jam berapa? Jam 1 kita lanjutkan, semoga masih setia ya dan masih segar bugar insyaallah. Semakin panas ya. Otaknya semakin panas juga. Ya, dibuat santai aja ya. Dibuat santai saja, enggak usah tegang, enggak usah apa gitu, santai aja supaya bisa masuk dengan santai pula, ya. Baik. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan setelah duhur ya. Kaidah ini insyaallah kita lanjutkan setelah duhur dan kaidah berikutnya nanti insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini, istirahat dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.